Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, seperti biasa pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian kita, dalam kajian fikih, kajian kitab Abi Suja. Alhamdulillah, dalam pertemuan kita yang lalu telah kita mulai pembahasan kita mengenai bab wakalah. Dalam kajian kita yang lalu telah kita terangkan mengenai wakalah dalam hal jual beli, dan insyaallah dalam kesempatan kita kali ini kita akan, yang kita masih membahas, pembahasan kita masih berkisar mengenai wakalah, yaitu wakalah dalam hal ikrar atau dalam hal pengakuan di depan mahkamah. Kalau insyaallah waktu masih ada, insyaallah akan kita teruskan pengajian kita tentang masalah ikrar atau masalah pengakuan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa la yukirru bihi ala muwakkilihi, dan tidak diperbolehkan bagi seorang wakil untuk memberikan pengakuan yang mana pengakuan tersebut merugikan orang yang mengangkatnya jadi wakil. Jadi pembahasan kita, kalau pembahasan kita dalam kajian yang lalu adalah hukum-hukum seorang wakil jika ditugaskan oleh mewakil untuk membeli sesuatu atau untuk menjual sesuatu. Sekarang pembahasan kita adalah mengenai wakalah dalam hal khusumah, yaitu perwakilan dalam persengketaan atau percekcokan yang terjadi di depan mahkamah. Jadi jika seseorang mempunyai masalah atau mempunyai acara di mahkamah, baik dia itu sebagai pendakwa atau terdakwa, maka dalam hal ini dia boleh mewakilkan kepada orang lain yang lebih ngerti dan lebih faham mengenai urusan dan ijraat yang ada di pengadilan. Ini diperbolehkan, dan dalam bahasa Arabnya adalah wakalah fil khusumah. Kalau dalam bahasa Indonesianya adalah kita mengangkat pengacara untuk mewakili kita untuk menghadapi permusuhan yang ada atau yang terjadi di pengadilan. Atau dalam bahasa Arabnya muhami, ya, seorang pengacara. Jika seseorang mengangkat atau mewakilkan seorang pengacara sebagai wakil dia untuk berurusan dengan mahkamah, maka tugas daripada pengacara tersebut adalah berusaha untuk menetapkan hak yang dimiliki oleh mewakil atau klien yang dia minta dari orang yang dia dakwa. Atau kalau dia terdakwa, maka dia mewakilkan seseorang untuk membebaskan dirinya dari dakwaan yang diajukan oleh pendakwa. Ini diperbolehkan. Tapi apakah pengacara tersebut yang kita angkat sebagai wakil, baik orang yang mengangkat itu terdakwa atau pendakwa, apakah pengacara tersebut boleh ikrar atau mengakui bahwasanya kliennya atau mewakilnya mempunyai hak atau mempunyai hutang kepada orang lain misalnya? Dalam hal ini jawabnya adalah tidak diperbolehkan, seperti yang ditulis oleh Imam Abi Suja wala yukirru bihi ala muwakkilihi, dan dia tidak diperbolehkan untuk mengaku atau memberikan pengakuan bahwasanya kliennya atau pihak mewakilnya mempunyai sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Yang penting dia tidak boleh memberikan pengakuan yang merugikan pihak mewakil atau kliennya. Karena apa? Karena dalam hal ini seorang pengacara atau wakil fil mukhosamah, dia adalah wakil yang ditugasi oleh pihak mewakil untuk mengikuti persidangan dalam kehakiman, dalam hakim, atau dalam persidangan dalam hal yang dia hadapi. Adapun mengaku bahwasanya mewakilnya atau kliennya mempunyai hutang kepada orang lain, maka ini tidak masuk dalam dalam wakalah tersebut. Jadi kalau Anda mengangkat seorang pengacara untuk mewakili Anda untuk menyelesaikan urusan Anda di mahkamah, maka perwakilan tersebut adalah sebatas perwakilan untuk menyelesaikan masalah, tidak untuk mengaku sesuatu yang merugikan pihak mewakil. Maka kalau ada pengacara atau wakil di mahkamah yang memberikan pengakuan yang merugikan pihak mewakil dengan mengatakan bahwasanya klien saya punya hutang kepada fulan misalnya, atau mengaku bahwasanya rumah yang ditempati klien saya adalah rumah milik orang lain, maka pengakuan seperti ini yang merugikan pihak mewakil tidak bisa diterima, tidak sah. Karena kalau seseorang memberikan perwakilan atau wakalah kepada seorang pengacara, maka perwakilan ini sebatas untuk menyelesaikan urusan si mewakil di mahkamah, tidak untuk mengaku sesuatu yang merugikan pihak mewakil. Ini yang pertama. Yang kedua, jika orang yang kita pasrai atau kita jadikan wakil kita untuk mengambil hak yang kita miliki dari orang lain, misalnya kita mengajukan ke mahkamah bahwasanya saya memiliki rumah dan rumah itu sekarang diambil atau dirampas, digosop oleh A misalnya. Kalau ternyata aja pihak mahkamah telah memutuskan bahwasanya rumah tersebut adalah milik saya dengan bukti-bukti yang saya miliki, maka apakah boleh pihak pengacara tersebut menerima rumah tadi? Ya, apakah tidak boleh? Di sini jawabannya adalah tidak boleh juga. Karena apa? Karena jika kita mewakilkan seseorang untuk menyelesaikan urusan kita di mahkamah, baik itu pengacara atau yang lainnya, maka seperti yang saya katakan tadi, sebatas mengurusi urusan di mahkamah saja. Adapun untuk memberikan pengakuan atau untuk menerima barang yang kita miliki dari orang lain, maka tidak boleh. Yang harus menerima adalah pemilik atau si mewakil itu sendiri, tidak boleh dipasrahkan kepada pihak pengacara. Karena wakalah yang kita berikan kepada pihak pengacara adalah cuma sebatas wakalah untuk mengurusi administrasi atau hal-hal yang lain dalam persidangan tersebut, tidak untuk memberikan pengakuan yang merugikan kliennya, dan tidak untuk menerima atau al-qabdu, menerima, serah terima, menerima sesuatu yang memang dimiliki oleh kliennya. Jadi sebatas untuk mengurusi dan menyelesaikan acara di mahkamah, baik yang berhubungan dengan masalah administrasi atau yang lainnya. Ini adalah mengenai wakalah fil khusuma atau perwakilan yang ada di persidangan. Kemudian setelah menerangkan masalah wakalah fil hukuma, selesailah pembahasan kita mengenai masalah wakalah. Dengan selesainya atau dengan kita terangkan masalah wakalah fil khusuma, maka selesailah pembahasan kita mengenai bab wakalah, dan kita memasuki pembahasan baru, yaitu mengenai bab ikrar atau bab pengakuan. Al-ikrar kata-kata ikrar yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah pengakuan. Kalau kita lihat kata al-ikrar ini dalam bahasa Arab, maka artinya adalah al-isbat, yaitu menetapkan. Diambil dari kata qorrosyai'u yang artinya idza sabata. Qorrosyai'u sesuatu yang tetap, berarti ikrar dalam bahasa Arab mempunyai arti al-isbat atau menetapkan. Adapun ikrar atau pengakuan menurut ulama ahli fikih, definisinya adalah ikhbarun an haqqin sabitin alal mukhbir, adalah memberikan pengakuan tentang hak yang tetap yang dimiliki, yang tetap atas orang yang memberikan pengakuan tersebut. Yaitu mengaku, ya sudah paham ya, sudah bisa kita fahami, mengaku itu adalah memberikan keterangan kepada pihak orang lain, baik itu hakim atau yang lainnya, bahwasanya dia mempunyai hak yang wajib dia kasihkan kepada orang yang telah dia akui tersebut. Ikrar ini diperbolehkan dalam agama, dan dalil diperbolehkannya bisa kita lihat dalam Al-Quran atau dalam Al-Hadis. Juga para ulama telah menyebutkan bahwasanya ikrar ini diperbolehkan dan telah disepakati atau telah terjadi ijma bahwasanya ikrar ini adalah hal yang diperbolehkan. Termasuk dalil yang mengatakan bahwasanya ikrar ini diperbolehkan adalah bisa kita lihat dalam surat Ali Imran ayat 81. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin, yang artinya, dan apakah kamu setuju atau ikrar, ya, dan apakah kamu setuju atau ikrar dan menerima perjanjian denganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Qalu aqrarna, mereka mengatakan kami setuju dan ikrar. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin, maka Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu wahai para nabi dan aku menjadi saksi bersama kamu. Ini adalah ayat yang menerangkan bahwasanya ikrar itu diperbolehkan. Aqrartum, apakah kamu ikrar, mengakui bahwasanya apa yang telah saya katakan tadi itu adalah harus kamu lakukan. Maka ini adalah suatu dalil yang mengatakan bahwasanya ikrar itu diperbolehkan. Juga dalam Al-Hadis seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh sahabat Unais. Ketika itu ada seorang laki-laki yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya istrinya telah melakukan zina. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Anas untuk minta pengakuan si perempuan tersebut, apakah benar dia melakukan zina atau tidak. Kalau melakukan zina, maka cepat untuk diberi hukuman yang setimpal, yaitu dirajam. Kalau tidak, ya sudah. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ughdhu ya Unais ila imraati hadza, fa in itarafat farjumha, fa ghadha 'alayha fa tarafat, fa amara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farujimat." Maka ketika itu pada pagi harinya sahabat Anas datang ke istri laki-laki tersebut dan meminta keterangan apakah benar bahwasanya dia telah melakukan perzinaan. Kemudian dia mengaku, setelah mengaku bahwasanya dia telah melakukan zina, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat Anas dan sahabat yang lainnya untuk merajamnya karena dia telah melakukan zina. Kemudian para ulama seperti yang saya sebutkan tadi telah ijma atau sepakat bahwasanya ikrar ini diperbolehkan dan disyariatkan dalam agama Islam. Kalau kita lihat hikmah daripada diperbolehkannya ikrar ini adalah sangat besar sekali, karena kadang-kadang seseorang ini butuh untuk mengaku. Kadang-kadang dia dititipi oleh orang lain, baik dititipi barang atau sesuatu yang lainnya, terus dia kepengen menyerahkan barang tersebut kepada orang yang menitipkan kepada dia, tapi dia tidak menemukannya, dia boleh ikrar. ikrar di depan qadhi bahwasanya saya pernah dititipi sama orang fulan ini adalah barangnya. Atau dia mengatakan saya mempunyai hutang kepada si fulan ini. Misalnya kalau fulannya telah meninggal misalnya. Kita butuh untuk memberikan pengakuan seperti ini karena tidak setiap perkara itu kita bisa mendatangkan saksi. Kadang-kadang kita tidak mempunyai saksi tentang suatu hal. Lah, kalau tidak ada saksi, ya yang bisa kita lakukan adalah ikrar atau mengaku. Dengan pengakuan ini, maka pengakuan ini dianggap kekuatannya seperti kekuatan sebuah penyaksian dalam mahkamah misalnya. Maka ikrar ini sangat dibutuhkan. Begitu juga kalau kita lihat misalnya yang telah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat yang namanya Ma'is bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau setelah melakukan zina terus menyesal, bertaubat dan mengaku tentang perzinaannya di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mengaku, maka si Unes ini dirajam sampai meninggal karena dia mengaku telah melakukan zina. Dan dengan dirajam ini, maka Allah Subhanahu wa taala telah menghapus hukuman yang akan dia terima besok di akhirat, ya. Cuma ikrar ini adalah sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat penting. Jika ada seseorang mengaku bahwasanya dia telah mempunyai utang 100 juta kepada si fulan, maka hal ini adalah hal yang sangat penting sekali karena berhubungan dengan hak adami, hak yang dimiliki oleh orang seorang manusia, atau berhubungan dengan hakullah subhanahu wa ta'ala, hak-hak yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikrar ini tidak sah kecuali telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Rukunnya ikrar itu ada 4. Yang pertama adalah al-muqir, yaitu orang yang bersaksi, orang yang mengaku, al-muqir orang yang mengaku. Al-muqirlah orang yang mengambil faedah dari pengakuan tersebut, ya. Kemudian sehot, kemudian ijab kabul atau sehot yang dia ucapkan ketika pengakuan tersebut. Yang keempat adalah mukor bihi, barang yang diakui. Nah, ikrar, sebuah ikrar atau sebuah pengakuan harus memenuhi 4 rukun ini. Kalau tidak ada, maka ikrarnya atau pengakuannya tidak sah. Dan setiap 4 atau salah satu setiap 4 dari rukun-rukun ini mempunyai syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Sebelum kita menginjak menerangkan mengenai syarat-syarat daripada rukun-rukunnya ikrar atau pengakuan, terlebih dahulu dalam masalah ikrar ini dibedakan antara hakullah dan hakul adami. Hakullah adalah hak-hak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contohnya hukuman zina, hukuman mencuri, hukuman zina baik itu dicambuk 100 kali atau dirajam, atau hukuman mencuri ya dipotong tangan, atau hukuman karena dia murtad misalnya dengan dibunuh, atau hukuman meminum khamr, atau hukuman kafarat misalnya, atau hukuman dia tidak mengeluarkan zakat. Maka hukuman-hukuman ini adalah hukuman yang mana hukuman ini diadakan atau diberlakukan untuk menciptakan keamanan dan untuk kemaslahatan masyarakat Islam itu sendiri. Maka hukum yang seperti ini, hakullah, hukum-hukum yang berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala seperti hukuman zina dan hukuman minum khamr dan hukuman mencuri, ya, atau hukuman ridha ini, kalau seseorang sebelum menerima hukuman ini dan bertaubat terlebih dahulu, maka orang tersebut kalau memang sudah bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk hakullah, maka lebih diutamakan untuk dirahasiakan dan ditutup-tutupi. Misalnya kalau ada orang yang melakukan perzinaan terus dia sangat menyesal misalnya dengan apa yang telah dia lakukan, maka yang lebih baik adalah dia menutupi dirinya. Jangan sampai dia telah berzina kok ngaku-ngaku di depan umum saya telah melakukan perzinaan, ini tidak boleh. Maka kalau Anda misalnya terjadi khilaf melakukan perzinaan, na'udzubillah, atau melakukan dosa besar yang lainnya, maka Kalau dosa besar tersebut berhubungan dengan hakullah subhanahu wa ta'ala, maka yang lebih afdal adalah Anda merahasiakan hal tersebut dan Anda cepat taubat, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan taubat ini Allah subhanahu wa ta'ala menghapus dosa Anda. Begitu juga jika misalnya Anda telah mencuri sesuatu dan taubat, maka sudah rahasiakan, kemudian barang yang telah Anda curi Anda kembalikan kepada pemiliknya dan Anda taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk tidak mengulanginya lagi. Begitu juga jika Anda khilaf misalnya minum khamr, maka sudah tidak pantas Anda mengaku-ngaku. Anda tutupi diri Anda yang telah melakukan kemaksiatan yang sangat besar ini, yaitu minum khamr, dan secepatnya Anda bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan tobat ini Allah subhanahu wa ta'ala menghapus hukuman Anda besok di akhirat. Maka hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, seperti hukuman-hukuman atau hudud yang telah saya jelaskan tadi, maka hukuman-hukuman tadi insya Allah Allah akan mengampuninya dengan adanya taubatun nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Karena ini, hal ini bisa kita lihat ya, hal ini berdasarkan hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika sahabat Ma'is mengaku di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Ma'is telah melakukan perzinaan dan dia menyesal dengan apa yang telah dia lakukan, taubat sungguh-sungguh dan mengaku di depan Rasulullah bahwasanya dia telah melakukan perzinaan. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, la'allaka qabbalta wa la'allaka ghamazta, jangan-jangan kamu cuma sekedar mencium saja, tidak sampai melakukan perzinaan. Jangan-jangan kamu sekedar cuma sekedar megang saja, tidak sampai melakukan perzinaan. Ini ada isyarat dari Rasulullah agar si Ma'is ini untuk apa? Si Ma'is ini untuk rujuk atau mencabut kembali pengakuannya. Karena kalau dia misalnya mengaku berbuat zina, maka kalau mengakunya ini di depan hakim, maka wajib bagi hakim tersebut untuk apa? Untuk memberikan hukuman atas perzinaan tersebut. Tapi bagi seorang hakim yang arif dan bijaksana, dia tidak tergesa-gesa menerapkan hukuman ini, tapi meminta orang yang mengaku tersebut, mengaku zina tersebut, untuk mencabut kembali pengakuannya. Ini yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mengatakan, sampai beliau mengatakan, abika junun, apakah kamu gila? Sampai mengatakan demikian, karena untuk hukuman atau untuk hukuman zina seperti ini atau hukuman minum khamr termasuk terbilang aib yang sangat besar yang seharusnya ditutupi. Kalau sudah tobat ya ditutupi saja, cepat-cepat tobat, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan tobat ini Allah menghapus siksa yang akan Anda terima besok di akhirat. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, adri'u al-hududa 'anil muslimina masata'tum, fa in kana lahu makhraj fa khullu sabilahu, fa innal imam ayyukhti'a fil 'afwi khairun min ayyukhti'a fil 'uqubah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hapuslah atau tolaklah al-hudud, hukuman-hukuman dari orang muslim sebisa mungkin. Jadi kalau ada orang zina misalnya atau orang yang minum khamr, maka sebisa mungkin hukuman-hukuman atas mereka kita gugurkan dengan adanya syubhah. Dengan adanya syubhah, dan termasuk syubhah ini adalah adanya mencabut pengakuan yang telah dia berikan bahwasanya dia telah berzina. Karena apa? Kalau seandainya orang yang mengaku zina tersebut misalnya mencabut pengakuannya kembali, berarti pengakuan tersebut tidak sah. Pengakuan tersebut tidak sah. Dan hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, seperti yang saya jelaskan tadi bahwasanya sahabat Ma'is bin Malik telah mengaku berbuat zina di depan Rasulullah sampai Rasulullah mengatakan, hal bika junun, apakah kamu gila? La'allaka qabbalta, la'allaka humasta, la'allaka amsakta. Jadi jangan-jangan kamu cuma sekedar mencium saja, jangan-jangan kamu sekedar cuma memegang-megang saja, tidak sampai zina. Nah, ini adalah ada isyarat dari Rasulullah untuk kepada dia untuk mencabut kembali pengakuannya. Dan ketika sahabat Ma'is bin Malik ini dipegang oleh para sahabat untuk dirajam, ya, untuk dirajam, maka sahabat Ma'is ini lari, ya, berontak dan lari. Dan sahabat terus mengejarnya sampai dirajam sampai meninggal. Ketika hal tersebut oleh para sahabat diceritakan kepada Rasulullah, akhirnya Rasulullah mengatakan, "Hal la tarabtumuhu, kenapa tidak ente biarkan saja? Kenapa kok kamu kejar? Sudah kalau dia misalnya takut dengan hukuman rajam itu, maka sudah biarkan." Kata Rasulullah, ini ada isyarat bahwasanya kalau orang tersebut mencabut kembali pengakuannya, maka pengakuan tersebut menjadi pengakuan tidak sah. Ini adalah ikrar atau pengakuan yang berhubungan dengan masalah hakullah subhanahu wa ta'ala, hak-hak yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa hukuman-hukuman yang mana hukuman ini adalah disyariatkan demi untuk mewujudkan ketentraman di masyarakat, seperti hukuman zina, hukuman mencuri, hukuman ridha, dan hukuman minum khamr, serta hukuman orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Ini adalah pengakuan yang berhubungan dengan hakullah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah pengakuan yang berhubungan dengan hak-hak manusia. Pengakuan yang berhubungan dengan hak-hak manusia, seperti ada orang yang mengaku, saya mengaku, misalnya saya mengatakan rumah yang saya tempati sekarang ini adalah rumahnya Zaid. Mobil yang saya pakai ini adalah mobilnya Zaid. Ini pengakuan saya. Saya mempunyai utang kepada Zaid yang harus saya bayar. Ini adalah merupakan pengakuan untuk manusia. Pengakuan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh manusia. Kalau pengakuan tersebut adalah pengakuan yang berhubungan dengan hak-hak yang dimiliki oleh manusia, maka pengakuan ini tidak bisa gugur. Tidak boleh rujuk. Tidak boleh membatalkan pengakuan tersebut. Kecuali dalam satu keadaan, yaitu kalau orang yang mempunyai hak tersebut mendustakan orang yang ngaku tersebut. Misalnya kalau saya mengatakan mobil yang saya pakai ini adalah mobilnya Zaid. Berarti saya mengakui mobil ini mobilnya Zaid. Tapi kalau Zaid ketika dihubungi terus mengatakan tidak, itu si fulan itu bohong, mobil itu bukan milik saya. Berarti pengakuan yang saya berikan adalah pengakuan yang tidak bisa diterima, karena pemilik hak yang saya akui mendustakan tentang pengakuan saya. Atau ada orang yang mengaku misalnya, yang merusakkan atau yang memecahkan kaca jendela rumahnya fulan adalah saya misalnya. Kemudian yang punya rumah mendustakan, tidak bukan kamu. Karena saya melihat sendiri yang memecahkan bukan kamu. Maka pengakuan seperti ini tidak bisa diterima kalau memang orang yang mempunyai hak tersebut mendustakan orang yang mengaku tadi. Jadi perlu diingat ya, jadi intinya gampangnya pengakuan itu dibagi menjadi dua. Ada pengakuan yang berhubungan dengan hakullah subhanahu wa ta'ala, maka pengakuan ini bisa dirujuk kembali. Yang kedua adalah pengakuan yang berhubungan dengan hakul adami, dan pengakuan ini tidak bisa dirujuk kembali, tidak bisa dibatalkan kecuali dalam keadaan bahwasanya orang yang mempunyai hak tersebut mendustakan atas pengakuan yang diberikan oleh orang yang mengaku tadi. Kemudian setelah sebagaimana yang saya jelaskan tadi bahwasanya pengakuan ini tidak sah, al-iqrar atau pengakuan ini tidak sah kecuali memenuhi beberapa rukun. Rukunnya adalah 4, al-muqir yaitu orang yang mengaku, al-muqir lahu orang yang mempunyai hak, ya. Terus al-muqir bihi barang yang diakui, terus as-sighah sighat daripada akad atau sighah daripada pengakuan tersebut. Keempat rukun ini mempunyai syarat-syarat tertentu. Yang pertama, rukun pertama adalah al-muqir, orang yang mengaku. Orang yang mengaku ini pengakuannya akan sah jika dia telah memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, orang yang mengaku haruslah orang yang sudah baligh. Seperti yang sering kita singgung bahwasanya anak kecil yang belum baligh, segala ucapan yang keluar dari anak kecil yang belum baligh, maka ucapan tersebut tidak dianggap atau ghairu mu'tabar. Dari setiap pengakuan yang keluar dari anak kecil yang belum baligh, pengakuan tersebut dianggap pengakuan yang batal dan tidak sah, karena segala bentuk pekerjaan baik itu berupa perkataan atau berupa perbuatan yang keluar dari anak kecil atau yang dilakukan oleh anak kecil, maka hukumnya adalah ghairu mu'tabar, tidak dianggap. Karena hadis Rufi al-Qolamu an-Salasin yang akan kita sebutkan. Yang kedua, orang yang mengaku haruslah orang yang berakal. Jadi tidak sah pengakuan orang gila. Bagaimana orang gila? Misalnya ada orang gila berkata, saya pernah utang kepada Zaid sebanyak 100 miliar. Nah, ini pengakuan yang terucap dari mulutnya. Orang gila ini tidak bisa diterima dan tidak sah karena tidak memenuhi syaratnya. Orang yang mengaku haruslah orang yang sudah baligh dan berakal. Seandainya ada, apa misalnya, ada pejabat misalnya mengaku, saya telah utang atau mengambil uang negara ini sebesar 100 miliar misalnya. Maka pengakuan ini, apa pengakuan ini? Pengakuan yang sah kalau memang memenuhi syarat-syarat yang saya sebutkan ini. Yang pertama syaratnya adalah orang tersebut orang baligh. Yang kedua bukan adalah orang yang berakal. Maka pengakuan orang gila tidak sah. Begitu juga pengakuan orang yang dalam keadaan tidur. Orang yang mengigau terus ngaku itu tidak sah. Karena apa? Karena orang tersebut ada orang yang tidak berakal. Begitu juga pengakuan yang keluar dari orang yang lagi teler ya. Orang yang lagi mabuk. Maka tidak sah pengakuannya karena pengakuan tersebut diucapkan dalam keadaan tidak sadar, tidak ada akalnya. Hal ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Rufi al-qalamu an salasatin. Anin na'imi hatta yastayqidha wa anis sabiyyi hatta yahtalima." Anil majnuni hatta yaqila. Pena itu diangkat dari tiga orang. Yang dimaksud dengan pena diangkat adalah segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh tiga orang ini tidak dicatat oleh malaikat. Penanya diangkat. Yang pertama adalah siapa? Anin na'imi hatta yastayqidha. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi orang tidur itu segala sesuatu tindak tanduk yang dilakukan oleh orang tidur tidak dianggap karena tindak tanduk tersebut dilakukan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Yang kedua adalah orang anak kecil sampai anak tersebut baligh. Wa anis sabiyyi hatta yahtalima, dari anak kecil sampai anak tersebut baligh. Maka segala bentuk perbuatan atau ucapan yang keluar dari mulut anak kecil tidak dianggap. Wa anil majnuni hatta yaqila, dan dari orang gila sampai orang tersebut waras. Segala bentuk perbuatan dan ucapan orang gila tidak dianggap berdasarkan hadis ini. Terus syarat yang ketiga adalah al-ikhtiar. Orang yang melakukan pengakuan tersebut memberikan pengakuan tidak atas paksaan dari pihak manapun. Maka pengakuan yang diberikan oleh orang dalam keadaan terpaksa, dipaksa oleh orang lain, maka pengakuan tersebut tidak sah. Ini adalah berdasarkan apa? Berdasarkan hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawaza li ummati amma tuwaswisu bihi suduruha." Malam ta'amal bihi aw tatakallam bihi wa ma ustukrihu alaihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala tajawaza an ummati, mengampuni umat-umatku, amma tuwasfisu bihi suduruha, apa yang bergejolak dan ada di hati mereka. Kalau mereka mempunyai keinginan, ada di hati mereka mempunyai keinginan untuk melakukan sesuatu, maka diampuni oleh Allah. Malam ta'mal bihi, selagi dia belum melakukan pekerjaan tersebut, masih punya rencana saja, masih punya keinginan saja, belum dilakukan. Wa mastukrihu alaihi, begitu juga apa yang dilakukan oleh umatku dalam keadaan terpaksa. Maka apa yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan terpaksa, dipaksa oleh orang lain, maka yang dilakukan tersebut tidak ada hukumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni seorang hamba jika orang hamba tersebut mengucapkan kalimat kekufuran jika dia melakukan hal tersebut dalam keadaan dipaksa. Misalnya ada orang yang memaksa Anda, kalau kamu tidak kufur misalnya, maka saya bunuh, saya tembak. Maka boleh dia mengucapkan kalimat kekufuran, tapi hatinya masih yakin bahwasanya dia adalah dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innan bil iman, kecuali orang dipaksa mengucapkan kalimat kafir, ukriha dalam keadaan terpaksa. Wa qalbuhu mutma'innan bil iman, sedangkan hatinya adalah hati yang penuh dengan keimanan. Maka boleh, tidak sah pengakuan yang diucapkan dalam keadaan dipaksa oleh orang lain. Syarat yang keempat, orang yang melakukan pengakuan, yang memberikan pengakuan adalah orang yang tidak mahjur aleh. Orang yang tidak lagi diboikot oleh pihak kehakiman. Insyaallah akan kita terangkan, mahjur aleh itu adalah seperti misalnya orang yang banyak utangnya. Orang yang banyak utangnya, terus orang yang pihak yang mengutangi ini menuntut kepada mahkamah untuk menangkap orang tersebut. Karena apa? Karena utangnya itu lebih banyak daripada harta yang dia miliki. Dan utang tersebut sudah waktunya untuk dibayar. Kalau pihak pengutang, orang yang memberikan hutangan ini menuntut mahkamah seperti itu, dan harta daripada orang yang hutang tadi itu tidak cukup untuk membayar hutangnya, maka pihak pemerintah atau pihak kehakiman mensegel semua bentuk kekayaan yang dimiliki oleh orang tersebut. Maka orang ini dalam keadaan mahjur aleh. Maka pengakuan yang berhubungan dengan harta yang diucapkan oleh seseorang yang mahjur aleh, maka pengakuan ini tidak sah. Pengakuan ini tidak sah. Ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang memberikan pengakuan atau al-muqir. Rukun yang kedua untuk masalah pengakuan ini adalah al-muqir lahu, yaitu orang yang mendapatkan pengakuan. Misalnya saya ngaku, saya mempunyai utang kepada Zaid jumlahnya 100 juta. Zaid ini namanya muqir lah, orang yang saya berikan pengakuan. Nah, orang yang diberikan pengakuan ini syaratnya adalah orang tersebut harus orang yang sudah ditentukan. Orang yang tertentu dan orangnya jelas. Orangnya jelas. Kalau seandainya orang yang mengaku itu mengatakan, saya mempunyai utang, saya pernah hutang kepada seseorang sebanyak 1 juta. Dan dia tidak tahu siapa yang mengucapkan saya punya pernah utang ke seseorang. Nah, seseorang ini siapa tidak diketahui, maka pengakuan seperti ini tidak sah. Karena pengakuan yang mubham, yang tidak jelas. Jadi orang yang mendapatkan pengakuan adalah orang yang jelas, diketahui dan tertentu. Adapun kalau dia mengatakan, saya pernah mengambil utang 100 juta dari salah satu tiga orang ini. Nah, maka ini sah. Karena salah satu tiga orang ini, dia harus menentukan yang siapa salah satu dari tiga orang itu. Kalau dia tidak mau menentukan, maka dia dipenjara sampai dia menentukan mana orang yang dia kasih pengakuan. Itu. Terus syarat yang kedua, hendaknya orang yang dia berikan pengakuan, orang yang dia beri pengakuan tersebut adalah orang yang mempunyai keahlian untuk memiliki pengakuan yang dia berikan. Karena seandainya dia mengatakan, saya pernah hutang dari sapi ini, ya tidak bisa. Karena sapi ini adalah hewan yang tidak mungkin dia memiliki uang. Maka kalau ada orang mengatakan, saya utang kepada sapi ini 100 juta, maka pengakuan seperti ini pengakuan yang tidak sah. Karena mukirlah, yaitu pihak yang dia berikan pengakuan adalah pihak yang tidak bisa untuk menerima pengakuan tersebut. Ini adalah syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, hendaknya orang yang telah dia beri pengakuan tersebut tidak mendustakan pengakuannya. Kalau orang tersebut mendustakan, berarti pengakuannya tidak sah seperti yang saya terangkat tadi. Misalnya kalau saya mengatakan saya utang, saya telah hutang dari Zaid uang sebesar 100 juta. Kemudian Zaid ini ingkar, tidak, kamu tidak pernah utang. Berarti ikrar atau pengakuan yang saya berikan ini pengakuan yang tidak sah. Begitu juga kalau saya mengatakan mobil merah ini yang saya naiki adalah mobilnya Zaid. Kemudian Zaid itu tidak mengaku, mendustakan, bukan, itu bukan mobil saya. Berarti pengakuan yang saya berikan ini adalah pengakuan yang tidak sah, karena pihak yang saya berikan pengakuan menolak dan mendustakan apa atau pengakuan yang telah saya ucapkan. Ini adalah tiga syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang kita berikan pengakuan. Rukun ketiga adalah sighat, yaitu ucapan yang diucapkan oleh orang yang mengaku. Ucapan ini ada kalanya ucapan yang jelas, yang mempunyai makna pengakuan. Seperti kalau dia mengaku, saya telah hutang dari si Zaid ini sebesar 100 juta dan sampai sekarang belum saya bayar. Ini berarti pengakuan yang jelas, ya, pengakuan yang jelas atau sighah sharihah, sighah yang jelas. Yang dimaksud dengan sighah jelas ini adalah sighah yang tidak mempunyai arti tidak pengakuan. Jadi sighah yang tidak mempunyai kemungkinan bisa kita takwili mempunyai arti yang lain, tapi pasti mempunyai pengertian sighah pengakuan, ya. Atau sighah misalnya ada orang yang mengatakan kepada Anda, wahai Muhammad, bebaskan saya dari utang kamu. Bebaskan saya dari utang kamu. Berarti ini adalah dia mengaku bahwasanya dia itu mempunyai utang kepada si Muhammad. Kalau ngaku seperti ini maka dia harus membayar. Ini termasuk sighat sharih yang mana masuk dalam kategori sighat atau sighat pengakuan. Untuk rukun yang keempat adalah muqir bihi, al-muqir bihi, dan insya Allah untuk rukun keempat ini syarat-syaratnya akan kita bahas dalam kajian kita yang akan datang. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita umur yang panjang, yang manfaat, dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa bertemu dalam kajian kita yang akan datang meneruskan kajian kita mengenai masalah ikrar ini atau mengenai masalah pengakuan ini. Tinggal kita mempelajari rukun yang keempat yaitu al-muqor bih, yaitu hal yang diakui. Sebelum kita tutup kajian ini, di sini ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Ustaz, kalau ada perempuan diperkosa, termasuk gimana perempuan itu, Pak? Maksudnya diperkosa gimana? Termasuk dalam hal apa? Dalam, saya tidak paham pertanyaannya. Termasuk perempuan diperkosa. Diperkosa ya, misalnya kalau seorang perempuan diperkosa, maka dia tidak berdosa. Misalnya ada orang diperkosa, kasihan, maka apakah dia mendapatkan dosa? Tidak, karena dia melakukan hal tersebut karena dipaksa. Kalau tidak maka kamu akan saya bunuh misalnya. Maka kalau dia melakukan hal tersebut karena mendapat ancaman seperti ini, maka dia tidak berdosa. Yang mendapatkan dosa adalah orang yang memaksanya. Terus pertanyaan kedua, menafsirkan Al-Quran dengan aplikasi hermeneutika itu gimana hukumnya? Syukuran sebelumnya Ustaz. Mentafsirkan Al-Quran itu, jadi orang yang bisa memberikan penafsiran Al-Quran adalah orang yang sudah memiliki dan memahami ilmu-ilmu cara-cara penafsiran Al-Quran. Dia harus memahami bahasa Arab dengan baik, memahami asbabun nuzul dengan baik, memahami ilmu bahasa Arab dengan baik yang berhubungan dengan nahwu, shorof, balaghah, dan mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hadis-hadis nabawiyah yang berhubungan dengan pentafsiran Al-Quran. Adapun penafsiran seperti model hermeneutika ini, maka pentafsiran seperti ini tidak diperbolehkan. Pentafsiran seperti ini tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan kaidah kaidah pentafsiran yang disebutkan oleh para ulama. Jadi mentafsiri Al-Quran itu tidak boleh seenaknya. Mentafsiri Al-Quran tidak boleh kita tafsiri dengan semata-mata akal kita, tidak boleh. Tapi kalau kita, seseorang ingin mentafsiri Al-Quran, maka orang tersebut harus sudah lengkap ilmunya. Dia harus mengetahui sedetail mungkin mengenai masalah asbabun nuzul. Dia tidak bisa menafsiri Al-Quran tanpa mengetahui sebab turunnya ayat tersebut. Kemudian harus faham betul tentang ilmu usul fikih, harus faham betul tentang ilmu bahasa Arab, termasuk ilmu sastra Arab. Ya, kalau tidak memiliki ilmu-ilmu yang menunjang bisa mentafsiri Al-Quran seperti ini, maka dia tidak boleh mentafsiri Al-Quran sama sekali. Karena di sana ada ancaman yang sangat ancaman yang sangat besar sekali, ya, sangat pedih sekali bagi orang yang sembarangan mentafsiri Al-Quran. Jadi orang yang bisa mentafsiri Al-Quran adalah orang yang memang sudah benar-benar mumpuni dalam ilmunya. Adapun dengan cara yang disebutkan oleh penanya ini, maka pentafsiran seperti ini tidak diperbolehkan. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji dalam kesempatan kita kali ini bisa kita fahami. Dan ini ada pertanyaan terusan daripada pertanyaan perkosaan ini. Terus umpamanya Ustaz, yang diperkosa ini hamil, apakah anak itu termasuk, kalau yang diperkosa itu hamil, apakah anak itu termasuk anak haram? Na'udzubillah min dalik. Jadi jangan sampai terjadi hal seperti ini. Jadi anak yang dihasilkan dari hubungan di luar nikah itu adalah seperti anak zina, maka anak ini dinisbatkan kepada ibunya dan tidak dinisbatkan kepada bapaknya dalam segi nasab menurut mazhab Syafi'i. Dan orang yang telah menghamili tadi bukan bapak daripada anak tadi kalau anak tersebut laki-laki atau perempuan, dan tidak mahram, tidak ada kemahraman antara anak tersebut dengan orang yang menghamili tadi. Maka jangan sampai hal seperti ini terjadi. Maka kita harus bisa benar-benar menjaga diri. Jangan sampai Anda sebagai orang muslimah memakai pakaian yang seronok, memakai pakaian yang mengundang fitnah. Ya, juga kalau keluar rumah misalnya, harus di sana ada yang namanya mahram. Jangan keluar rumah malam-malam, dikhawatirkan nanti diperkosa orang. Maka kalau keluar pada waktu yang tidak baik, misalnya di malam hari atau perjalanan yang panjang yang jauh, maka sebaiknya membawa mahram agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Juga seperti yang saya sebutkan tadi, kita harus bisa menjaga diri kita, jangan sampai kita berpakaian yang mengundang nafsu, jangan sampai kita membuka aurat kita. Ya, bagaimana tidak diperkosa orang, wong dia sendiri itu membuka auratnya seperti itu. Maka kita harus benar-benar bisa menjaga diri kita dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijaga, juga anak cucu kita dijaga, dijauhkan dari hal-hal seperti ini. Nasallallahu Subhanahu wa taala ayarzuqana ilman nafi'a wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.